Indonesia. Dengan menginjak kaki di kota Sabang, berarti dari ujung timur sampai ke barat, saya sudah menginjak seluruh Indonesia. 16 tahun saya tinggal di Papua. Saya bekerja di Papua. Saya juga yang mendirikan Universitas Kristen Indonesia di tanah Papua. Cikal bakal dulunya dari Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer. Allah memberi saya petunjuk bersama istri dan 3 orang anak. Kami sekeluarga mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mengucapkan 2 kalimat syahadat bukanlah berpindah agama. Alastu bi rabbikum qulubala sahihna. Ada agreement, ada perjanjian, ada deal to deal antara makhluk yang bernama manusia dengan Rabbul Alamin Allahu Jalla Jalal. Ada perjanjian yang sangat kuat ketika kandungan seorang ibu berumur 120 hari, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh nafas ke dalam janin itu. Jadi kalau ibu nanti pulang ke Indian, ketemu wanita di luar sana bukan beragama Islam, kandungannya sudah 5 bulan, wanita yang hamil itu adalah kafir, tetapi bayi yang ada dalam kandungannya itu adalah fitrah. Itulah hak yang mendasar, hak yang paling kuat di dalam diri seorang anak manusia. Bukan Komnas HAM, bukan human rights. Hak asasi yang paling utama adalah fitrah. Kalau sudah bicara fitrah, berarti bicara soal Islam. Maka turun ayat berangsur-angsur. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali sujud menyembah kepada Allah. Persoalan antum bukan beragama Islam, lakum dilukum waliyadin. Tapi sebagai manusia, kalau merasa diri manusia, mestinya antum sujud. Karena dari dalam kandungan sudah ada pengakuan. Maka tidak boleh orang kafir mengatakan bahwa dakwah orang Islam itu radikal. Jangan menyinggung sesama umat beragama. Ya kalau tidak disinggung, kapan masuk Islam? Tujuan kita berdakwah ini kan cuma 2. Menuntun kafir supaya beriman, menuntun yang beriman supaya bertakwa. Nah itu sistematika dalam pembinaan umat. Akibat tidak berani dan tidak bisa mengislamkan orang kafir, makanya sesama kita muslim mengkafir-kafirkan sesama muslim. Beda ukuran jenggot, beda. Karena sudah tidak ada sasaran. Yang dihantam saudara. Betul kita diajak bersatu oleh Ustaz Saudi tadi. Betul. Tapi kalau di dalam kita tidak bisa diatasi, innalillahi. Jadi yang kita hadapi sekarang ini bukan orang kafir dari catatan histori, perjalanan sejarah. Mana ada orang kafir menang melawan Islam? Gak pernah orang kafir menang, baik dalam pertempuran fisik maupun dalam perdebatan pertarungan argumen sains. Kalah kafir gak pernah menang. Jangan bilang orang kafir hebat, tidak, orang kafir kalah. Lalu bagaimana siasat kafir untuk menghancurkan Islam? Pakai orang Islam untuk menghancurkan Islam. Ibu bapak, lihatlah kalau ada perdebatan di argumen. Apa itu istilah orang sekarang itu? Netizen. Mulai dari atas ke bawah yang saling menuduh, saling menghina, saling memfitnah. Bukan orang kafir. Kafir di belakang layar. Tapi yang membuat kita ini pecah, yang membuat kita jadi lemah, bagaikan buih di lautan adalah kita sendiri. Itu baru Perdana Menteri Israel dulu sebelum mampus. Namanya Yitzhak Rabin. Perdana Menteri Israel namanya Yitzhak Rabin. Sebelum dia mati, dia berkomentar, membuat sebuah statement, pernyataan publik. Dia katakan apa? Lebih baik saya berhadapan dengan 1000 pembunuh daripada berhadapan dengan 1 manusia munafik. Musuh dalam selimut lebih bahaya daripada musuh terang-terang. Betul atau betul? Kalau ada tetangga kita di sana sini yang Kristen, walaupun satu marga dengan ibu bapa, karena orang Batak ini kan dalam culture, dalam budaya, dalam studi antropologi, linguistik, penempatan semua bahasa untuk mencapai nasab silsilah, orang Batak itu enggak semuanya kafir, ada juga yang beragama mayoritas is Islam. Di sebelah sekitar Nasution Kristen ada juga tetangga kita Nasution is, itu sudah menjadi nasab garis silsilah. Jadi jelas kalau kafir, oh itu tetangga saya, siapa? Robertus, Stepanus, Tetanus, kafir. Ketahuan, rumahnya ada gambar salib, rumahnya ada gambar Yesus yang masih bayi, yang dipaku di atas salib, yang pakai swembrook, ada. Tapi yang sulit kita tebak, yang sulit kita lihat, yang sulit kita raba, dan bahkan yang sulit untuk kita ajak bergaul, adalah kita justru yang pakai kopiah. Lima waktu ada dia di masjid, bulan puasa, puasa dia, bersedekah, bersedekah dia, berhaji, umroh, pergi dia. Ini yang bahaya. Makanya coba lihat, tadi malam Pak Prabowo pidato, ini betul-betul mengingatkan kita kepada Soekarno-Hatta, kepada presiden pertama kita, enggak pakai baca ya, enggak pakai kertas. Itu namanya pemimpin. Karena menurut South Africa President, menurut Nelson Mandela, ex-presiden Afrika Selatan, kalau pemimpin sudah membaca klak, membaca konsep, berarti di kepala seorang pemimpin ada kepala orang lain. Perhatikan saja lah, kalau pemimpin sudah nganu, nganu, mono, nganu, awas. Saya pakai kertas, karena saya orang sehat, harus ada tisu, bukan pakai baca. Bahkan sudah pakai baca, salah. Dia akan menggugah musabakur tilawatil Quran di Sumatera Utara ala hadirinya suratul Fateko. Bu, saya dari kafir gak pernah salah loh istilah-istilah gampang begitu. Allah gak permalukan lidah saya. Kenapa? Ini kata ayat Quran surah Yusuf yang saya baca tadi. Wa ma tubarrilu nafsi inna nafsa la amratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Jadi waktu Juleha mau godai Yusuf, dia akhirnya mengakui bahwa nafsu itu selalu menyuruh untuk melakukan kejahatan. Dia tidak menyerah kepada nafsu dan dia akui bahwa manusia itu penuh dengan nafsu. Nafsu itu adalah pemberian nikmat karunia dari Allah untuk dijadikan apa? Landasan kita bernafsu, jiroh, untuk beribadah kepada Allah. Nafsu yang telah diberi rahmat, kata Juleha. Nah, jadi kita ini, bangsa ini sedang ditimpa dengan persoalan nafsu. Nafsu mencapai jabatan, betul? Nafsu mencapai kekayaan, betul? Karena tidak sampai bulan begini hitam bu. Muncul di TV, perhatikan saja lah. Kalau muncul di TV, tidaknya bulat. Memang banyak saudara kita yang tidaknya hitam, tapi tidak bulat begini. Saya juga punya alat sedot di mobil itu. Karena saya keliling Indonesia pakai mobil, Alhamdulillah tadi malam saya dan keluarga celaka masuk jurang. Diperlah. Mengantuk berat. Usai pengajian di Lok Sumawe. Dari Sabang belum tidur. Kemarin malam di Lok Sumawe. Pulang di Perlah Barat. Mau menuju ke Medan. Istri saya sudah tegur-tegur. Pak, mobil sudah melintang kanan, melintang kiri. Berhenti. Bobo. Karena nafsu. Nafsu. Sudah mengantuk, paksa diri. Begitu jatuh di jurang, mobil terangkut. Allahu Akbar. Bukan menangis atau sedih saya. Bukan tampil, ketawa. Kok bisa jatuh, Ustaz? Ini kalau alhamdulillah jatuhnya di Aceh. Kalau jatuhnya di daerah Kapil, wah, karena menangkal Yesus. Mampus lo. Dia tidak tahu bahwa ma'asabah memusibatin ini adalah pukulan. Nafsu. Julaiha begitu gagal menggoda Yusuf, apa yang dia temukan? Iman yang dia dapati. Tapi belajar dari bangsa ini, 5 tahun terakhir kita ini banyak munafik, banyak musibah. Bukannya sadar, tambah munafik. Kemudian mu'alaf mau belajar Quran sama kiai. Kiai ajar sama mu'alaf. Coba kau sebut ini Matius. Ihdinas siratal mustaqim. Karena mu'alaf dia lidahnya masih kaku. Ihdinas siratal mustaqim. Bukan kaf, Matius. Apa kiai? Kaf. Coba ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ulang dia sebut. Ihdinas siratal mustaqim. Jengkel gaya gerotan hantam di kepala. Begitu dihantam, apa kata Matius? Aduh sakti, nah itu bisa. Nah inilah munafik bangsa ini. Kalau kita orang beriman dapat musibah, nabi-nabi juga diberi ujian oleh Allah. Tinggal kita sadari apa betul ini ujian, apa betul kita memang cara maksiat. Ada pedangdut laki-laki dulu yang mau dihukum gara-gara kasus dosanya Nabi Nuh, Fahisyah. Gak usah sebut nama deh, karena ada nih ganti. Ente kalau kau siku itu coba, damil. Hah? Doakan, karena itu saudara juga. Cuma walaupun begitu, hati-hatilah kalau sholat. Makanya kalau sholat itu jangan pakai celana pendek. Datang di sini bisa berapa lu. Apa kata saudara kita ini, pedangdut ini? Oh saya ini sedang diuji oleh Allah. Bukan diuji kawan. Ente sedang ditampelin, ditampar oleh Allah. Beda. Hah? Ada kiai almarhum mengatakan sejuta umat. Kalau orang kafir diberi musibah, maka itu adalah ukuran azab. Tapi kalau orang mukmin yang diberi ujian, maka itu adalah persekot. Bebe. Dana persekot, dia juga utang tahu itu. Termasuk saya. Jago kredit semua pasti tahu. Memangnya kita hidup dengan cicilan. Cara berpikir kita, cara bertutur kata kita, inteligensi intelektual kita nggak bisa dicicil dalam membangun kredibilitas bangsa, terutama kejayaan Islam. Karena memang sudah pasti orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang pas dalam setiap kedudukan, wacana, kehidupan Islam. Makanya kalau ada orang kafir masuk Islam, saya katakan, antum masuk Islam tujuannya apa? Kalau cuma mau kawin nggak usah. Kalau cuma ikut-ikutan nggak usah. Islam tidak membutuhkan kuantitas. Islam membutuhkan kualitas. Masuk Islam ditanya profesinya apa? Tukang angkot, innalillahi. Masuk Islam profesimu apa? Tukang becak. Jangan bangga. Sedangkan orang saja yang sudah dari nenek moyang Islam karena kalah bunawas. Apalagi ini yang dari kafir. Jangankan orang yang sudah lama Islam, makomnya sudah ulama, makomnya sudah pejabat, terbukti tidak mampu mempertahankan sebagai seorang yang betul-betul sosok ulama. Siapa ini maksudnya Ustaz? Siapa lagi kalau bukan Ma'ruf Amin? Itu kalau berdakwah begitu enggak usah gantung-gantung. Kalau yang memang bentulannya, sikat. Tapi kalau yang kerucuk-kerucuknya, jangan gantung. Begitu. Kalau mau bunuh ular, di mana dipotong? Kepala. Oh, saya kira di ekor. Ekor enggak perlu, kepala. Patahkan langsung. Apakah Bapak bersedia jadi presiden? Oh, wakil Rusia. Nabi ajarkan kita orang Islam sababata ihtanim khamsin qabla khamsin. Ingatlah, gunakanlah lima sebelum lima. Sababata qabla haramik. Gunakanlah mudahmu sebelum tua. Bukan gunakan tua sebelum mudah, enggak ada tuh. Mudah sebelum tua. Wa qinaka qabla fakhrik. Gunakan hartamu sebelum miskin. Wa faragata qabla sukrika. Keleluasaanmu sebelum masa sempit. Wa sihataka qabla saqomik. Sehat sebelum sakit. Dan yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Hidup sebelum mati. Jadi konsekuensinya adalah buah. Konsekuensinya adalah bukti. Kalau beramal sudah mau finishin lah. Nah itu tuh persoalan. Coba kemarin-kemarin Pak Ma'ruf calonkan diri sekaligus. Jangan tanggung-tanggung dari presiden. Nah itu baru kagak. Ini kalau istilah Jokowi yang kesana kemarin apa tuh? Ya, rusukan. Baru satu ronde sudah awal itu. Gak naik lagi. Kalau Sandiaga Uno 10 ronde satu hari bebas. Allahu Akbar, dogi lari sama mama. Tapi kalau ini tinggal di aja. Ini kan demokrasi. Demokrasi tidak boleh campur curang. Demokrasi tidak boleh campur dusta. Demokrasi apalagi tidak boleh dicemarkan dengan segala macam kemunafikan. Kubu sebelah ribut, nomor satu, nomor dua. Apa yang diributkan? Cuma satu, orang gila disuruh jadi TPS. Orang gila, didaftar orang gila di Indonesia. Saya ketemu seorang teman di Jakarta, saya tanya, Soi, sebentar lagi, apa? Anak mau tanya, ente kan pada pengurus rumah sakit jiwa, betul tak? Ente masih di rumah sakit jiwa? Masih. Kira-kira ada berapa orang jiwa di Indonesia, orang sakit jiwa di Indonesia? Ustaz, jumlahnya itu 14,700 juta sekian. Oh, lumayan juga ini. Pantas dia mati-matian. Orang gila disuruh memilih, diminta komentar tertib. Pak, bisa nggak orang gila disuruh memilih? Waduh, kalau saya pengurus orang gila, khawatir pak. Kenapa? Sedangkan ngurus nama aja harus pakai kue. Pakai kue, pakai makanan bu, jangan main-main. Putar lagu dangdut dulu baru dia. Ini bangsa menunjukkan sudah kehilangan rasionalitas. Persoalannya bukan bisa atau tidak bisa memilih. Jangan-jangan sambil di TPS bukan coblos. Sambil di TPS orang pada tunggu. Kenapa? Merah rupanya. Merah di TPS. Siapa yang mau cebok? Ini memang betul-betul nafsu. Oh, saya pikir-pikir, saya berdakwah, berdialog di mobil dengan istri. Kenapa bangsa ini begini ya? Mungkin nafsu itu pak, nafsu duniawi. Iya ya, besar sekali nafsu ini. Saya dan ibu bapak rankingnya 1:100. Saya dari kafir masuk Islam cuma satu kesalahan saya dulu. Apa? Tuhan, saya yakini turun pangkat dari orang, orang naik pangkat dari kobral itu. Tuhan turun pangkat dari orang, orang naik pangkat dari Tuhan. Cuma itu persoalan saya, nggak ada yang lain. persoalan etika, persoalan kebaikan praktikal hidup ada beda-beda tipis. Ada orang yang beragama kafir kelakuannya is, ada orang Islam kelakuan. Mana buktinya Ustaz? Tuh nonton di luar sekolah, dokter dua orang serang sama dokter Randus. Dibilangin dan sebut nama. Ini waktu sekolah ketahuan nih kalau yang begini, sekolah sebanyosor begitu, pintar, orang pintar itu. Bukan itu orang pintar, kalau sudah guru menerangkan langsung nyosor, cerdas IQ-nya. Tapi ini dakwah, jangan satu sambung. Ibu bapak bayangkan ya, sampai sorban melintang ke kepala. Saya cuma satu di sorban, gak banyak-banyak. Cuma satu sorban saya, gak perlu dua biji, satu aja lah. Ini pun seolah-olah ustaz. Orang sudah panggil ustaz, berguna ini ustaz. Memang orang Indonesia begitu wataknya, wa ahlul ustazik bil jahli, kata Nabi. Orang kampung karena kebodohan. Asal sudah sebut satu ayat, ustaz al-mukarram wal-mukhtarum. Di Makkah dan Madinah antum dipanggil ustaz itu guru al-mukarram wal-mukhtarum, derajat kemampuan intelijensi, titel yang kita miliki, doktor, profesor. Asal sudah sebut satu ayat muncul di TV, ustaz. Nah itu yang didaftarkan 200. Yang modelnya bagaimana? Yang cenderung kepada ibu-ibu, badan kekar. Tapi kalau ceramah, saya lihat itu. Ini nafsu semua ini nafsu. Ini kita belajar, kita kiki satu persatu. Apa masalahnya ini? Apa persoalannya ini? Lama sekali kita mau cari tahu. Nafsu. Setan tidak akan datang di pintu gereja. Setan tidak ada di pintu viara. Setan tidak ada di kuil-kuil. Setan sudah ada di pagar masjid dan jendela masjid. Ngapain dia mau pergi ke pintu gereja? Itu teman semua. Ngapain dia ke viara? Teman semua. Kafir. Dia datang ke pintu-pintu masjid. Dia mulai intip. Oh ini. Ini yang cocok. Ini yang saya jadikan teman. Yang mana tuh? Yang suka menampilkan ibadahnya. Hah? Perhatikan sajalah orang Islam kalau suka-suka sok dago ibadah. Di dalam kisah Rasul dan sahabat, ada orang yang saking dia tidak mau diketahui dia beramal, sampai dia memberikan sedekah dia taruh di bawah tikar sembahyang. Karena dia tahu bahwa semua yang kita lakukan, kata Imam Hasan Basri, segala yang aku lakukan Allah tidak pernah tidur, dia maha tahu. Dia pantau kita satu persatu. Rizki, jodoh, semua kebaikan, keburukan yang kita buat, Allah tahu. Kata Nabi, yastakuna minan nas wa la yastakuna minallah. Kau sembunyi kau di hadapan orang, tidak di hadapan Allah. Yakin saja itu. Apalagi Islam ini kan. Islam ini di Eropa, di Amerika, di benua Australia, Afrika, Asia, Islam ini jadi rebutan. Penduduk Muslim di dunia ini hanya 1,7 miliar. Jumlah penduduk bumi hampir 8 miliar. Nggak sampai seperempat. Tapi orang-orang Islam ini orang-orang yang berkompeten. Di mana dia yang terbanyak? Di Indonesia. Di Indonesia. Sehingga sulit kita membedakan mana Islam betul, mana yang abangan. Karena semua dispanduk nama Islam. Kendati partainya pengkhianat, bahkan penista Islam. Waduh, banyak di jalan-jalan tuh. Warna merah. Kemarin saya ceramah di Sabang, tadi malam di Lok Sumawe. Saya katakan kepada orang Aceh, sudahlah kalian jangan pilih partai lain. Pilih saja partai Aceh, selesai. Satu periode Prabowo dengan Sandi, periode kedua wakil presidennya Muzakir mana? Mantan panglima? Gam. Bahaya ini dakwah. Ini memang begitu. Muncul mana yang asli, mana yang imitasi. Muncul dampak positif pemerintahan Jokowi ini muncul satu persatu. Mana orang Islam yang emas, mana yang imitasi. Jadi lihat orang jago ibadah itu bukan namanya dia Islam, bukan. Bukan dari badannya, postur tubuhnya, buat wajahnya, ini hitam betul tidak tinggi, panjang selingga di ibadah ini. Bawa mak, dikit-dikit lapor kantor polisi. Dikit lapor. Lapor, ada penistaan agama di sana. Bawa mak, muncul di TV. Innalillahi, taruh di spanduk dari anggota DPR. Yang saya kaget pakai haji. Tadi kan sudah disampaikan saudara kita nih, Haji Hasanul Saudi, sudahlah, ente terus terang aja, Sohib, ngaku kepada masyarakat, pilih saya sebagai anggota dewan, amin ya Robbal. Jemaah lebih suka begitu daripada bermain di belakang layar. Betul apa betul? Keberanian, integritas diri, kemampuan, konsistensi dan komitmen adalah merupakan bagian daripada seorang pemikir dalam seni berpolitik. Politik itu adalah seni membangun bangsa, bukan politik menjadi kuda tunggangan. PBB Haji Saudi Ahsanul, sarjana hukum Islam, nih dari Partai Bulan dan Bintang, Partai Islam. Ada juga banyak partai Islam, banyak. Tapi di dalam orang-orangnya, individunya, awas, hati-hati. Sampai mengucapkan istilah Islam, saya tunggu-tunggu tadi beliau berdakwah. Ini kan Ustaz. Begitu nanti jadi anggota dewan, jangan dipanggil Ustaz lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tertibnya dunia ini bergantung kepada empat perkara. Kiwamul dunia bi arba'at jasa. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlin umara, adilnya pemerintah. Yang ketiga, bi syakawatil akhiyah, kedermawanan orang-orang kaya. Dan yang keempat, jangan pernah kita lupakan, bi da'watil fukoroi, doa orang-orang miskin. Nah, dari keempat yang dimaksud oleh Nabi, ada dua di atas, bi ilmi ulama. Karena tanpa ilmu para ulama, maka lahlah kata hidup, binasalah orang-orang bodoh. Tidak adil Nabi Adil Umarok, jika pemerintah tidak adil, maka manusia sebagian akan memakan manusia lainnya, bagaikan seorang, bagaikan serigala memakan kambing. Era Jokowi ini kan kelihatan betul tidak adil. Sehingga sama-sama muslim waktu makan, makan sana, semua ngaku Islam. Di sana baku pukul, hashtag ganti presiden. Ada pemuda Pancasila. Yang di mana Ustaz? Di Pekanbaru, berkelahi mereka. Siapa yang buat? Begitu kita berkelahi, teriak lempar batu, Allahu Akbar. Orang kafir di pintu gereja, haleluya. Ngomong apa ente? Ini permainan kafir, percaturan politik. Hingga merosotkan, hingga memberikan degradasi kuat tergerus keimanan kita kepada Allah. Diperlukan itu pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak suka menjustis, berdiri di atas kepentingan individu dan kelompok, tapi pemimpin yang betul-betul setia untuk membela bangsa dan rakyatnya. Amin. Tadi malam Prabowo bilang apa? Pak Prabowo, saya nonton, saya tidak nonton TV. Sementara mobil saya terjebak di jurang, saya nonton di YouTube. Saya satu kalimat yang saya pegang, kata Prabowo. Satu kalimat yang saya akan pegang. Beliau katakan, ada beberapa keluarga yang di Pulau Jawa, saudara-saudara kita yang gantung diri karena ketimpangan ekonomi. Aku akan bersama Sandi, kami akan memperbaiki kehidupan ekonomi Indonesia. Dan akan satu kalimat yang saya simpan, akan memberantas kemiskinan sampai kepada akar-akarnya. Takbir Allahu. Yang satu pertama jadi begitu. Mudah-mudahan Pak Prabowo betul, karena Jokowi juga pernah. Kami akan memberantas kemiskinan, bukan kemiskinan diberantas, orang miskin yang diberantas. Oh, Ibu-ibu di Tanjung Priuk pada nangis tuh. Baru dilantik Jokowi udah pada ngilek. Nangis sampai memandikan debu. Kami yang pilih kau dulu Jokowi, kenapa jadi begini? Nah ini lah. Baru kita rasa sekarang. Jadi tidak usah lah ustaz-ustaz itu mau putar ke sana. Kita berdoa mencari pemimpin terbaik. Tidak usah terus terang aja Prabowo yang terbaik. Tidak usah putar-putar. Makanya kalau jadi ustaz itu jangan imanuhum fi amplopihim. Gak dikasih ngambek. Dikasih tipis, termanya pelan. Jadi bentar. Sorban di leher, gak dikasih. Mohon maaf, kurang sehat. Saya kalau sakit, kalau masih sakit beneran, saya sakit datang ke sini. Tadi saya batali. Tolong, saya masih di perlah jam 4:30 sampai ke Langsat tadi sudah mendekati maghrib, masuk tol Binjai macet sampai di sini jam 9:08:53 sudah keluar pintu tol. Berapa ratus miliar saya datang, berapa ronde ceramah di sini. Jangan lupa ketawa. Buktinya apa? Mulai dari alim sampai bajingan datang setiap saya ceramah. Mulai dari alim sampai bajingan, Allah ketuk pintu hati mereka. Kau kesana, hadirlah. Ente biasa saat ente undang yang paling kaliber dari Jakarta, suruh kesini. Bukan sembarang yang begini. Saya ceramah di Bukan Bawah, dia mau Ustaz. Ustaz punya karomah, punya magnet untuk menarik umat. Salah kau. Yang memanggil, yang menutup pintu hati mereka adalah Allah. Di Sabang, Lok Sumawe, cuma 4 hari tempoh yang diberikan membeludak. Belum saya ceramah datang petugas, hati-hati Pak Ustaz, ini tahun politik. Siap. Kalau hati buka, tunggu kan. Masyarakat di Indonesia ini tertib. Apalagi orang Islam yang bikin kacau politik ini karena wasit dari pemain. Siapa wasit itu? Ulama, umaro, wasit. Jangan turun jadi pemain. Wasit dari pemain, nendang bola aja udah gak mampu. Yang pemain-pemain itu di pokok-pokok kayu tuh. Sana yang paling otobros nomor 4, siapa itu? Siapa itu? Ente, berdiri ente. Inilah Haji Ahsanul Sauti. Ini beliau, amin ya Rabbal. Jangan malu-malu kalau jadi anggota parlemen. Obama tidak malu-malu. Obama sampai jadi presiden Amerika. Bukan soal kemampuan retorika, Ustaz. Bukan kemampuan kesanggupan membela umat. Tanamkan itu dalam dada. Nanti pengetahuan Allah yang berikut. Itu nomor apa? Coblos. Ingat berapa ya? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 1 saya, Ustaz. Nah, kalau ada kiai di sini yang nonton, jangan duga ente ambisi jadi cawapres. Ente wasit. Polisi, tentara, pemerintah, wasit. Main, apalagi bukan pemain. Ah, ada nggak piala dunia orang yang tidak bisa main bola saat langsung ditarik ke lapangan? Ayo, kamu jadi pemain bola. Ada nggak? Nggak ada. Makanya pemain-pemain bola di Amerika, di Eropa, di mana-mana, di benua Australia, mereka qualified. Karena apa? Kenapa mereka qualified? Karena mereka profesional. Mereka latihan. Mereka betul-betul atlet bola kaki. Soalnya, tapi Indonesia enggak, bukan atlet dijadikan sebagai pemain. Itu tadi saya bilang orang gila. Oh, memang betul-betul nyata ini kecurangan nih. Di mana-mana kalau curang, enggak pernah menang. Yakin sajalah, ke depan kita bukan pemilihan presiden, bukan kontestasi politik. Ke depan kita adalah pertarungan antara hak dan batil. Hak adalah kebenaran, batin adalah ketidakadilan. Tanpa kita bela, tanpa kita bela, insya Allah prabowo tetap naik. 56-58% sudah campur tabur curang. Amin. Takbir. Takbir. Sudah campur tabur curang. Ada kontainer katanya 7 juta. Kamu yang bayar saya bil? Itu yang bayar kan? 7 juta katanya. 70. Hoax atau tidak? Insya Allah. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha tahu segala sesuatu. Dan tetap kita ikhtiar memenangkan Prabowo di mana-mana. Iya. Gak apa-apa. Gak apa-apa, itu tandanya memang sudah haus itu. Gak apa-apa. Itu kalau sudah pecah begitu itu ada minta gantinya. Memang begitu antara orang Indonesia. Ada tamu ribut di dapur, ini yang bunyi. Urusan dakwah, urusan perut, urusan politik perut, urusan usaha perut, semua urusan ujung-ujungnya perut. Kata Nabi, dari umatku, barang siapa yang berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya, disimpan dalam perutnya, maka harga nilai manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari dalam. Tai. Ustaz kau larang berdakwah, Ustaz Somad ke Jawa kau tolak, gereja kau jaga, dikasih nasi bungkus sama pendeta, ya Abdullah, ya Pak Pendeta, siap. Oh, macam pakai loren lagi, kami inilah pembela NKRI. Apa dia cuma ulang, kami yang pembela NKRI. Eh, sana di Papua ditunggu-tunggu sama OPM. Kalau gak dimakan dari kepala kau, jangankan dari kepala, belum ditembak kau sudah mabuk dari sini keluar. Ketiak. Ya, kau kesana lah kalau bela NKRI. Ini anak-anak muda. Dulu kalau orang pakai atribut uniform militer ditangkap, ditinam. Kita umat Islam ini bebas pakai baret miring begini. Baju loreng, itu yang punya super loreng ini. Loreng, loreng hijau. Kalau pemuda Pancasila memang loreng, tapi loreng merah membela Pancasila. Yang saya maksudkan ini tuh anak-anak yang bakar kalimat tauhid yang di Pulau Jawa tuh. Kecebong. Pancet. Pakai loreng, pakai wing. Ah, kapan aja terjun patium? Marah kupasus itu. Pakai baret miring begini SD tidak tamat. Diperintah semua kepala kodok cebong. Ayo, siap. Mau kemana? Menunggu Ustaz Somad datang. Kita usir. Yang diusir adalah us. Besok kemana komandan? Besok kita ke gereja karena mau datang. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga gereja. Apalagi sekarang pentolan kita sudah mengucapkan selamat. Dulu 2016 katanya haram, 2018 karena mau jadi wapres. Dulu haram. Jangan menyebut selamat Natal karena itu adalah perbuatan haram. Ini masih kiai. Di Pekanbaru saya bantah, mengucapkan selamat Natal tidak pernah haram. Pendeta Abineno, teolog Kristen terkemuka berkata, sampai hari ini kami tidak tahu secara persis silsilah tanggal, bulan dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Kalau diidentikan dengan Nabi Isa. Pendeta saja tidak tahu, saya waktu pendeta pun tidak tahu. Yang kami tahu, tanggal 25 Desember adalah hari kelahiran anak dewa matahari yang disembah oleh Romawi kuno, politeisme, agama yang bersifat banyaknya dewa. Jadi kalau orang Islam ikut-ikutan selama Natal bukan haram. Orang Kristen saja tidak tahu, berarti sama-sama goblok dengan kafir. Haram tidak? Pura-pura aja lah hadir kalau ada tetangga satu warga lain. Masa opungmu ini, masa tulangmu ini Natal kau tidak hadir. Oh iya lah tulang, oke lah. Begitu selamat Natal, kita kan orang Islam merasa ikro. Begitu mengucapkan selamat Natal, nun diganti ho. Christmas and Happy New Year. Selamat Natal dan Tahun Baru. Nun diganti ho, baru diganti ho. Jadi ucapannya apa? Pura-pura sariawan. Kenapa kau sariawan? Jadi mengucapkan Natal bukan Natal. Selamat Hari Gadal dan Tahun Baru. Kalau Gadal harus di seribu repot. Hadapi ular harus lebih licik. Begitu juga nanti kalau ente jadi politikus, ente cari deh hukum Max Steinman, hukum hadiah yang berbengkalai. Praktiknya Max Steinman di dalam catatan beliau menurut studi Max Steinman itu peneliti Timur Tengah. Kalau sudah puas di situ datang kepada Profesor Salim Said, baru paham bagaimana geopolitik, geostrategi politik yang ada di Inggris. Geopolitik strategi, geo artinya wilayah kekuasaan politik praktis yang ada di Indonesia. Di dalam buku itu menekan berat kepada ekonomi kapital, das kapital yang dibangun dalam argumen Karl Marx, tokoh PKI. Ini yang sedang wacana yang berkembang dalam siklus kehidupan nafas kebangsaan yang sedang ditiupkan oleh kaum komunis. Dia yang paling tidak suka orang Islam bersatu. Dan bisa jadi nama-namanya nama-nama Islam. Ilham, Ismail, Abdullah. Di dadanya itu adalah komunis. Hati-hatilah jemaah. Kalau dengan orang kafir kita tidak usah takut. Islamkan mereka. Panggil mereka masuk Islam. Di Manado saya panggil orang-orang teman-teman saya. Mari masuk Islam. Ah, tidak berani. Kenapa tidak berani? Itu. Satu apa? Sunnah. Tidak berani takut. Masuk Islam, kalau sudah masuk rasakan, kalau tidak enak ente keluar lagi, saya tanggung jawab masuk dulu kau, kalau tidak enak kau keluar, banyak masalah termasuk Rocky Gerung itu kan ditanya, kapan masuk Islam, nanti pikir-pikir dulu dia orang liberal agamanya kafir, keyakinannya bukan kepada Allah, tetapi pikirannya lebih begitu. Ini munafik-munafik ini lebih hengkang daripada munafik sekaligus saja kafir. Karena kalau sudah munafik terhadap agama ini, jangankan ente dikuburkan, disolatkan, dikuburkan, tidak boleh. Wahanam, saking tegasnya agama ini. Saya makanya kemana-mana gak perlu. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya anti kawan-kawan. Jatuh dalam jurang saya ketawa. Sudah jatuh. Begini mobil diri, saya ambil anak saya, istri saya. Kalau saya pak, habis kau di sini. Saya olok dia, jangan main-main isu afirmasi orang ini. Yang baru kau rasa, supaya kau terbangun, supaya mengantuk kau. Saya sudah keluar duluan, mobil tangan saya ambil pak, mobil sudah keras. Truk berhenti, mobil pick up berhenti, bus berhenti, semua turun, saya pakai gamis. Siapa yang cerita ini? Sudah ibu-ibu yang di dalam. Bapak, ini bukan Ustaz Jaya ya? Ya, tergantung siapa yang tanya, saya bilang begitu. Ini bukan Ustaz Jaya? Iya. Kenapa Ustaz, dari mana? Ayo tinggal ibu yang di dalam itu. Ini mobil Ustaz kan? Iya, tapi saya sudah lolos, tinggal dia. Kalau mati jangan sama-sama, begitu juga masuk sor. Ah, kalau tidur baru sama-sama. Kalau kuantam baru sama-sama. Kalau ke sana enggak saling dukung. Begitu, saya olok-olok, kita cuma satu Ustaz, itu ibu yang punya mobil. Ini kan mobil Ustaz, iya saya sudah aman, tinggal dia. Tarik keluar, subhanallah. Sambil luar dia marah-marah saya, oh begitu kamu punya cara ya. Dulu juga pernah di hotel. Ya memang seperti itu, dalam kita 6 orang pernah di dalam tidak beres. Di hotel, ini ibu-ibu punya mental ini. Dari bakal ceramah, saya kan orang yang tidak suka makan. Saya yang suka kopi dan rokok. Jadi kalau ada orang bilang rokok itu haram, jangan-jangan mau berteman. Ya, saya minum kopi, mau nampak. Dan minum kopi saya isap rokok, itu yang menguatkan saya. Begitu saya minum kopi ini, pulang ke hotel, istri saya beli sate. Saya bilang, kau tadi belum tanya ya? Belum, ya sudah kalau itu sekolah sholat isya dulu kamu. Ya isya di hotel. Ini dia ada dengar di mobil sekarang. Begitu dia baru mau takbir, saya di belakang lagi nonton Indonesia dan Islam. Nonton begini, jangan siaran pulang aja, record it. Nonton saya ke atas raja, sudah mau ketan masih ingat sate. Balik lagi, Pak, jangan makan tuh sate. Ya abad ifal batu masa tajiruni insyaallah minah sobat. Sabar penting. Datang iblis. Mana ini? Enggak is. Diperintahkan oleh Allah menyembeli is. Tahu bahwa pisau kamu tahu enggak is Ibrahim? Ya belum tahu. Dia anak sumata wayang. Perawakannya yang elok, rupanya yang tampan. Kamu gak kasih kan? Aku lebih taat kepada Allah. Iblis pergi, datang sama Hajar, ibu-ibu nih. Dan, apa ini? Itu, Ibrahim suapimu sudah dengan tali dan pisau, akan menyembeli. Ismail, cepat kamu sana, cepat. Kata Hajar, jangan berdusta padaku. Benarkah seorang ayah akan membunuh anaknya? Tidak betul, seorang nabi melakukan perbuatan maksiat. Tapi kalau untuk mengorbankan anakku, jangankan nyawa anak saya, nyawaku sendiri akan kukorbankan. Tidak puas iblis pergi datang kepada Ismail yang sedang main kelereng. Il, apa om? bapakmu sudah dengan pisau dan tali. Ismail orang yang suka berdiam diri, pendiam. Iblis berutarakan mulai kot. Cuta-cuta bicara diambil batu dan dilempar ke mata iblis lari di tepi Mina. Itulah mengenang kita putra Khalil Allah yang rahmat, keluarga yang terdiri dalam pengakuan tauhid yang kuat. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jadi begini kesimpulannya ya akhirnya kira. Kesimpulannya saya jawab, kalau mau Islam ini kuat dari dalam, didiklah putra putri kita. Ku antu sabum wa ahli kunar. Minta kepada Allah 10 orang anak, 2 teknokrat, 2 businessman, 2 eksekutif, 2 militer. Minta kepada Allah. Ubluuni astajibah. Insya Allah kuat. Orang bilang begini, Ustaz kami doakan supaya anak-anak Ustaz hafal 30 juz. Bagus. Bagus, hafal 30 juz, habis 30 juz. Ada pejabat juga di Lombok, habis 30 juz. Tumbang dalam seketika. Bagus, habis 30 juz, bagus. Tapi lebih bagus lagi, kalau dia walaupun tidak habis, tapi mampu mempraktikan isi daripada 30 juz. Itu jawaban Pak Haji. Ente, kalau dari anggota parlemen, tanamkan itu dalam diri seorang. Jangan pernah berpikir rumah tangga jadi baik kalau individu rusak. Jangan pernah berpikir masyarakat baik kalau rumah tangga kacau. Dan jangan pernah berpikir negara akan baik kalau rumah tangga amburadul. Saya tidak mau pilih Jokowi cuma satu itu. Karena menyebut surat empat yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. La kalau sudahlah, kalau sudah salah la kalau langsung diputar. Kalau ada satu beli langsung dangdut ke sana. Wahana. Kalau yang hadir saat ini dengan suami istri tanamkan. Masa saya jadi kafir saja boleh takwa. Ibu bapak yang sudah berketurunan Islam tidak boleh bertakwa. Tanamkan itu dalam kehidupan keluarga. Betul-betul bertakwa kepada Allah. Jangan pura-pura, jangan munafik. Kalau orang kafir itu nggak ada, orang kafir nggak cocok dibilang munafik, karena memang mereka kafir betul-betul menolak. Tapi yang munafik itu sudah tahu betul, tapi pura-pura tidak. Seperti tadi saya ceramah itu banding ilmu itu susah. Ustaz, nggak ada lagi nasi sekarang. Pokoknya ceramah yang terlampar saja. Orang Indonesia ini ada apa-apa selalu makan. Saya kalau mau cari begitu, nggak perlu, saya beli sendiri. Yang pertama sesuai selera, yang kedua tidak minta-minta. Kapan pernah panitia siapkan saya makan, saya langsung makan? Nggak pernah, karena perut saya yang ada ini sekarang ini adalah untuk diafragma, mendorong nafas untuk bercerita tentang kebenaran. Allahumma habib ilaina iman. وزني في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسلام واجعلنا من الراشدين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بصالحين غير خزايا ولا مقتولين اللهم اجعلنا مفلحين اللهم أقفلا قلوبنا بذكرك وأدبب علينا الإيمان وأسرك علينا من فضلك واجعلنا من دونك صالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.